الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، kita melangsungkan membaca tafsir As-Sa'di ayat atau surat Al-Qamar pada ayat yang ke-23 dan seterusnya. Barakallahu fikum. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, kadzabat Tsamudu bin nuduri. Sungguh kaum Tsamud telah mendustakan peringatan-peringatan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh kata Allah Jalla wa'ala, kami telah memudahkan Al-Quran untuk al-zikir sebagai zikir, maka siapakah atau adakah orang yang mau diingatkan? Astagfirullah. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. Kaum Tsamud mengatakan, أبشرا منا, apakah manusia yang berasal, satu orang yang berasal dari tengah-tengah kami, نتبعه yang kami ikuti, inna idzal lafi dhalali wa su'ur. Sesungguhnya kalau begitu kami berada di dalam kesesatan dan kecelakaan. A'ulqiya dzikru alaihi min bainina bal huwa kadzdzabun ashir. Apakah dia yang diberikan wahyu, al-zikr maksudnya wahyu, apakah dia diberikan wahyu mimbainida di tengah-tengah kami, artinya dia dipilih kok tidak dari kami, bal huwa kadzabun ashir. Mereka mengatakan bahwa dia adalah pendusta yang paling jelek. سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ. Mereka akan mengetahui besok siapakah sesungguhnya Al-Kadzab, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sungguh mereka akan mengetahui besok siapa sesungguhnya Al-Kadzab, para pendusta dan yang jahat itu. Inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibuhum wastabir. Sesungguhnya kami, kata Allah Jalla wa'ala, mengutus atau mengirim satu ekor onta betina sebagai ujian buat mereka. Fartaqibuhum, maka tunggulah, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wastabir, tunggulah, lihatlah mereka, apa yang akan didapatkan, apa yang mereka akan lakukan. Wastabir, dan bersabarlah engkau. Maksudnya, Allah Jalla wa Ala memerintahkan kepada Nabiullah Shalih alaihi salatu wassalam untuk bersabar dan menunggu tentang kesudahan mereka. Qala Sa'di rahimahullahu ta'ala, kadzdzabat Tsamud wa humul qabilah al ma'rufah al masyhurah fi ardh al hijr nabiyuhum salihan حين دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وأنذرهم العقاب إنهم خالفوه. Kata beliau, Nabi Thamud adalah sebuah kabilah yang terkenal di ardil hijr, yaitu di Yaman. Nabiyuhum salihan alaihi salatu wassalam, nabi mereka adalah nabi salih. Hina da'ahum ila ibadatillahi wahdahu la syarikala. Nabiyuhum salihan alaihi salatu wassalam, tatkala nabi salih mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Wa anzarahumul iqaba, dan Nabi Salih alaihi salatu wassalam memperingatkan akan hukuman Allah tabaraka wa ta'ala. Inhum khalafu, jika mereka nama Thamud menyelisihi Nabiullah Salih alaihi salatu wassalam. Fakadzabuhu, kata Allah tabaraka wa ta'ala, di dalam apa namanya firmannya, abasharam minna wahidan nattabi'u, kata beliau, fakadzabuhu, ternyata kaum Thamud mendustakan, barakallahu fikum, mereka mendustakan Nabi Salih, wastakbaru alaihi, dan mereka menyombongkan diri di hadapannya. Hafidhani wa hafidhakumullah. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala telah menyebutkan bahwa al-istikbar, yaitu sifat al-kibr, kesombongan, merupakan salah satu daripada arkanul kufur, rukun kekufuran, barakallahu fikum. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, arkanul kufri arba'ah, ada empat. Yang pertama adalah al-kibru, kesombongan, menjadi rukun daripada al-kufur. Yang kedua adalah al-hasadu, sifat hasad merupakan rukun dari kesombongan. Yang ketiga adalah asyahwatu, yaitu syahwat. Dan yang keempat adalah al-ghadabu, yaitu marah, barakallahu fikum. Satu bentuk alasan pendustaan pada mereka kaum Thamud terhadap Nabiullah Shalih alaihi salatu wassalam, bahwa mereka istakbaru alaihi, menyombongkan diri atasnya, sampai kemudian menyentuh tentang kedudukan Nabiullah Shalih di tengah mereka. Wa qalu kibran wa tayhan, mereka berucap dengan penuh kesombongan dan juga penuh keangkuhan, abasharram minna wahidan natabi'uhu, apakah seorang manusia yang berasal dari tengah-tengah kami lalu kamu ikuti dia? Ai kaifa nattabi'u basharan la malakan minna la min ghairina min man huwa akbaru indan nas minna. Allahu Akbar. Bagaimana kami akan mengikuti seseorang yang dia bukan raja di tengah-tengah kami, tidak pula dia dari selain kami, maksudnya yang punya harta benda, kekayaan, kedudukan, mimman huwa akbaru indan nas minna, yaitu min ghairina, dari orang yang lebih besar di tengah-tengah manusia dari kami, lebih kaya, lebih terhormat, lebih terpandang, barakallahu fikum. Jadi ini merupakan dasar kekufuran yang ada pada mereka, istakbaru, mereka menyombongkan diri, barakallahu fikum. Ya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sampai dilecehkan keberadaan Nabiullah Saleh di tengah-tengah mereka. Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan bahwa tidak ada seorang nabi pun kecuali ra'al ghanam, pengembala kambing, barakallahu fikum. Artinya orang yang memang tidak memiliki dunia secara apa namanya, orang-orang kaya dan seterusnya, barakallahu fik. Para nabi yang dipilih oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Namun mereka adalah orang yang terbaik di tengah-tengah mereka. Ketika Rasul alaihissalatu wassalam diberikan dua pilihan oleh Allah tabaraka wa ta'ala melalui lisan Jibril alaihissalatu wassalam, amalakan abasharan rasulah au malakan rasulah. Wahai Muhammad, anda ini sekarang mau jadi raja dan sebagai seorang rasul, atau abasharan, manusia biasa menjadi seorang rasul? Barakallahu fikum. Jibril alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tawadha' li rabbik. Merendahlah engkau di hadapan Rabbmu, kata malaikat Jibril. Lalu kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih basharan rasulah. Seorang barakallahu fikum bashar, dari kalangan manusia biasa, artinya manusia biasa, rasulan sebagai pilihan utusan Allah tabaraka wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, satu peringatan buat kita semuanya, bahwa kesombongan itu adalah ruknun min arkanil kufur. Rukun dari rukun-rukun kekufuran. Termasuk di dalamnya al-ghadabu. Al-ghadabu, marah. Akan bisa menjadi barakallahu fikum arkanul kufur. Bagaimana rahimani wa rahimakumullah? Karena apabila seseorang itu marah, masih dalam ucapan al-imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dia tidak akan memiliki jiwa yang adil. Dia tidak akan memiliki, barakallahu fikum, sifat sportif pada dirinya. Jiwa yang adil, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Makanya banyak hal, seseorang atau apalagi dia hakim, tidak boleh memutuskan dalam kondisi marah. Lah, sifat ini kan ada pada kita semuanya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ternyata sifat ini akan bisa menggeret kita kepada sifat atau menjadi seseorang yang sangat berbahaya di hadapan Allah, yaitu kufur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, kata beliau al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, apabila hancur, inhadam pada diri seseorang al-ghadab, marah, maka akan mudah dan gampang baginya untuk berbuat adil. Berarti persoalannya sangat besar terkait dengan marah ini, barakallahu fi. Nah, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kan memerintahkan untuk kemudian kita menahan emosional. Dan nilainya sangat besar di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Di saat seorang muslim dan muslimah, barakallahu fikum, mampu menguasai al-ghadab, marah. Karena betapa sering, kita tidak usahlah antara teman kita dengan apa satu kampung dengan kampung yang lain. Antara suami istri, barakallahu fikum. Apabila sang suami sudah marah, semua tidak akan bisa dikendali. Ucapannya, kemudian semua organ-organ tubuhnya. Wong lemari, dia beli dengan penuh pengorbanan dan perjuangan. Itu akan bisa menjadi hancur sesaat. Kenapa? Kena tendangan al-ab. Kena pukulan al-ab, barakallahu fikum. Sudah tidak bisa lagi, barakallahu fikum, mengendalikan. Demikian juga, seorang wanita atau istri, apabila sudah berada pada puncak kemarahannya, lisan tidak mungkin akan bisa dikendalikan. Ya, lisan, barakallahu fikum, tidak akan bisa dikendalikan lagi. Yang dulu suaminya sudah mengakui salah, ya akhi, ukhti, saya salah. Sudah minta maaf, sudah bagus hidupnya. Ketika marah itu datang, dibongkar lagi. Sesuatu yang sudah tidak pernah tergambar lagi, sudah saling maaf memaafkan. Maka itu akan bisa terbongkar kembali karena marah. Sudah tidak ada lagi di hadapan al-ab kebaikan istrinya. Padahal dia berjuang habis-habisan barakallahu fikum bersama dia. Sampai kemudian mendapatkan anak keturunan. Ya, satu, dua, tiga, dan seterusnya. Ya, betapa besar perjuangan al-um terhadap anak-anaknya. Tetapi karena dia marah, hilang itu semua, rahimani wa rahimakumullah. Aib-aib istri atau begitu sebaliknya, ya dibongkar, rahimani wa rahimakumullah. Tidak cukup sampai di sini kayaknya, tidak cukup. Masang status. Lah status ini terus siapa? Yang akan membacanya, wong suaminya saja, yang akan membaca statusnya. Ya, perang dari WA, barat sama suaminya, nanti masang status. Nasallallahu salamat al-afiyah. Al-ab juga tidak mau kalah, masang status. Urusan rahimani wa rahimakumullah, rumah tangga barakallahu fikum, yang tadinya skup kecil, bisa menjadi mendunia persoalannya. Dengan kemajuan media sosial barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam memperingatkan kita, barakallahu fikum, bila seseorang itu telah ada pada dirinya sebab al-ghadab atau sebab marah, segera dia menghilangkan marah itu. Walaupun mungkin barakallahu fikum Allah jalla wa ala menguji dari istrinya, menguji dari anaknya. Kalau marah karena sudah jengkel, wes ini sudah diperlakukan baik, sudah segala-galanya. Lalu kemudian emosional untuk menyelesaikan persoalan anaknya saja tidak akan pernah selesai, barakallahu fikum. Mesti ada buntutnya. Apa kita maksudkan buntut, rahimani wa rahimakumullah? Dia akan mengucapkan sesuatu yang terus direkam oleh sang anak. dia mengucapkan sesuatu yang terus direkam oleh sang anak, ini enggak benar. Tapi mau mengucapkan barakallahu fikum, membantah di saat itu, enggak berani. Kalau ini ucapan enggak benar, rahimani wa rahimak, direkam. Nah, ketidakmampuan kita untuk berbuat adil ketika marah itu adalah akibat dari al-ghadab. Akibat dari marah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa syadid bisur'ati. Bukan orang yang kuat itu bisa membanting, bisa mengkaukan lawan, bisa menumbangkan lawan, barakallahu fikum. Tapi yang namanya orang kuat itu alladhi yamliku nafsahu indal ghadabi. Orang yang bisa menahan emosional ketika marah. Subhanallah. Berarti persoalan marah ini, barakallahu fikum, sangat penting harus kita ketahui. Dan sangat besar kita persoalannya melatih diri untuk bisa menahan emosional. Allahu Jalla wa Ala telah memuji, barakallahu fikum, orang yang menahan emosionalnya ini di dalam firman-Nya, wal kadhiminal ghaidha. Kalau sampean suatu saat bersinggungan bersama teman kita di lingkungan atau dimanapun, maka perhatikan baik-baik segala sesuatu yang memancing emosional kita. Apalagi kalau nanti sebagai seorang da'i ilallah tabaraka wa ta'ala, para tulabul ilm harus benar-benar menjaga diri, barakallahu fikum. Kalau sampeyan marah di hadapan muridnya, semuanya tidak akan bisa terkontrol, barakallahu fikum. Ucapannya, ya, semua organ-organ tubuhnya tidak akan bisa terkontrol. Ini salah satu sifat yang ada pada masing-masing kita. Kita masih ingatkan apa yang diucapkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan di saat pengembala kambingnya, ya, kalau kita taruh bahasanya, ya, terlalaikan karena kambingnya diterkam oleh serigala. Marahlah. Ia mengatakan, saya ini kan seseorang dari Bani Adam, asifun kama ya'safun. Saya ini marah sebagaimana juga mereka marah, ai anak Adam, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan termasuk dari tarkib penyusunan penciptaan manusia itu adanya al-ghadabu, marah, untuk bisa melindungi dirinya. Kalau marah itu benar-benar dikelola dengan ilmu agama, ya, jangan heranlah kalau misalkan suatu saat atau mendengar informasi ikhwanuna dari satu daerah kemudian main futsal atau sepak bola dengan daerah yang lain, kemudian terjadi, barakallahu fikum, mau kelai, ya sudah, sesuatu yang wajar. Karena memang ini mainnya keras, barakallahu fikum. Ya, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, disitulah letaknya ilmu, barakallahu fikum, untuk kita bisa mengerem emosional kita, rahimani wa rahimakumullah, agar jangan sampai dengan perkara kecil ini hancur persaudaraan kita. Hancur, barakallahu fikum, persaudaraan kita dengan saudara kita sendiri cuma di lapangan. Ya, awalnya kan mau apa istilahnya itu, mau menghibur antara ikhwanuna di sebelah dengan ikhwanuna di kampung sebelah atau di daerah atau di ma'at, menghibur. Yeah. Sampai kemudian barakallahu fikum, ya karena memang menghiburnya dalam permainan yang cukup keras, sehingga ya benturan-benturan terjadi, kakinya terkadang, matanya kecolok, terkadang barakallahu fikum rahimani wa rahimak, yang namanya main keras, ya, sehingga terjadi. Nah, disinilah letaknya untuk kita benar-benar menjaga barakallahu fikum. Kalau saja orang yang belajar ilmu agama, yang sudah mengerti hukum dan kedudukan bersaudara itu, terjadi demikian, antum bisa bayangkan, ya, saudara-saudara muslimin yang kemudian tawuran, kemudian saling lempar-melempar, bahkan barakallahu fikum terjadi pembunuhan cuma gara-gara itu. Kalau saja pada orang yang mengerti ilmu agama, bisa terjadi. Itu sifat barakallahu fikum manusia. Sifat manusia rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, yang diperintahkan kita oleh Allah tabaraka wa ta'ala, bagaimana kita bisa menahan emosional ini ketika marah barakallahu fikum. Ya, harus berupaya untuk menahannya. Langkah-langkahnya sudah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ta'awudz barakallahu fikum, merubah posisi ketika berdiri, duduk. Ketika duduk, ya jangan berdiri, tetapi tidur, berbaring, rahimani wa rahim. Ini semuanya adalah bimbingan tip dari Nabi kita alaihi salatu wassalam untuk meredam emosional, meredam marah yang ada pada diri kita barakallahu fikum. Oleh karena itu, An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam dalam cerita sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, didatangi oleh seseorang barakallahu fikum, lalu meminta, ya Rasulullah, ausini, berikan wasiat kepadaku. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la taghdha, jangan kau marah. Diulangi lagi, mungkin ada wasiat yang lain, la taghdha, diulangi lagi oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Yang ketiga kalinya diulangi lagi, berarti ini persoalan yang besar di dalam hidupnya. Lalu dia tidak lagi mengulangi barakallahu fikum. Setelah mengetahui kalau ini adalah wasiat yang besar di dalam hidupnya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka para duat calon-calon da'i ilallah tabaraka wa ta'ala harus berupaya untuk melatih. Apalagi kita ini adalah anak yang katanya daerahnya ketimuran, kayaknya agak lebih hangat darahnya. Iya. Ya begitu ya. Timur barat biasanya ya. Ya hangat, barakallahu fikum, tidak boleh tersinggung sedikit, tidak boleh barakallahu fikum ya di apalagi dicubit ya, barakallahu fikum akan muncul semuanya. Disinilah agama Islam dan keutamaan ilmu agama. Rahimani wa rahimakumullah. Kita mengerti bagaimana sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, setelah dia masuk ke dalam Islam, sebelum masuk ke dalam Islam dan setelah masuk ke dalam Islam, sampai seorang tabi'in menggambarkan waqafat, seseorang yang benar-benar punya kemampuan untuk menahan emosional lalu kemudian terus berada di dalam hudud batasan-batasan Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak kemudian melampiaskan emosionalnya. Waqaf. Kita kepingin belajar rahimani wa rahimakumullah di dalam hidup. Apalagi kita semakin mendekat kepada yaumul qiyamah. Berarti semakin bergulirnya kejahatan demi kejahatan semakin besar. Banyak hal yang akan menuntut memancing emosional kita di dalam hidup ini. Maka disinilah letaknya kita terus istiqamah, melatih barakallahu fikum kesabaran kita rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-ghadab itu sangat berbahaya pada diri seseorang, sehingga harus dia benar-benar menjaga rahimani wa rahimakumullah. Apalagi kalau bersinggungan, ya, makanya kan urusannya besar. Bersinggungan di dalam hidup itu urusannya besar barakallahu fikum, di dunia sampai di akhirat. Maka Nabi alaihi salatu wasallam berpesan, siapa saja yang ingin masuk ke dalam surga dan ingin dipelihara dari dalam neraka, hendaklah dia mendatangkan kematian dalam kondisi satu, dia beriman kepada Allah Jalla wa'ala dan beriman kepada hari kiamat. Dan yang kedua, hendaklah dia menyukai mendatangi orang dari arah dia suka didatangi oleh orang lain. Ini kan kaitannya dengan hidup bermasyarakat barakallahu fikum, hidup antar sesama. Jadi jangan sampai dianggap remeh rahimani wa rahimakumullah, karena akan berdampak barakallahu fikum sampai kita menghadap Allah tabaraka wa taala. Masih ingatkan kita ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, siapa yang bangkrut itu barakallahu fikum. Ternyata Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwa orang yang bangkrut itu orang yang telah mendapatkan modal hidup menghadap Allah, pahala puasa, pahala zakat, pahala sedekah, barakallahu pada salat. Tapi di dunia dia telah bersinggungan hidup bersama orang lain, mencacinya, mencelanya, memukul barakallahu fikum, kemudian mengambil harta, menumpahkan darah, menuding, menuduh barakallahu fikum. Ini semuanya hidup bersinggungan dengan saudara. Ternyata orang-orang yang pernah bersinggungan dulu di dunia datang mengambil tabungannya barakallahu fikum. Bukankah ini adalah kerugian yang sangat besar? Berarti hidup bermasyarakat itu ternyata dibutuhkan dada yang lapang, dada yang luas lebar, untuk tidak kemudian gampang ketersinggung, menjadi orang tersinggung. Apalagi kalau memiliki jiwa pendendam. Jangan sampai. Kalau seseorang hidup punya jiwa pendendam, dimanapun dia tidak akan pernah tenang dan tentram hidupnya. Tidak akan pernah tenang dan tentram. Karena tidak ada orang yang hidup di muka bumi ini, manusia yang bebas dari kesalahan perilaku akhlak yang tidak baik. Ya, lapangnya dada barakallahu fikum akan bisa menolong kita untuk bisa mengerem emosional. Hidup bermasyarakat harus dijaga. Jangan sampai hidup bermasyarakat adalah semaunya, seenaknya. Kemudian tidak boleh ada orang yang berperilaku kurang di hadapannya. Bagi dia boleh, kan ini sangat keluar dari sifat keadilan pada diri kita. Maka oleh karena itu, ahibbati fillah, hal yang itu menyebabkan akan hancurnya keimanan, yaitu ghadab, harus kita jaga, perhatikan, dan minta keberkahan ilmu barakallahu fikum di dalam hidup. Maksudnya bahwa kita berupaya menjadikan sifat marah ini untuk selalu berada dalam taufik Allah tabaraka wa ta'ala. Untuk selalu berada dalam taufik Allahu jalla fi'ula. Kapan saja taufik dalam ketika marah itu dicabut oleh Allah tabaraka wa ta'ala, akan menjadi bumerang barakallahu fikum pada diri kita sendiri. Akan menjadi senjata makan tuan. Setinggi apapun ibadahnya engkau, setinggi apapun ilmu yang engkau miliki, barakallahu fiik, kalau marah sudah tidak mendapatkan taufik dari Allah tabaraka wa ta'ala, sesuatu yang sesungguhnya masih praduga sudah menimbulkan marah. Masih praduga loh. Ya, masih sangkaan-sangkaan belaka sudah menimbulkan emosional. Ini kan perlu dicari persoalannya, perlu didudukkan permasalahannya. Tapi karena sudah tidak mendapatkan taufik, pada marahnya tidak bisa dikendalikan. Apalagi kalau masih mendengar informasi sifatnya burung. Ya, informasi belum jelas. Ya, ini siapa yang memberikan informasi itu siapa, dan seterusnya. Lalu langsung, ya, barakallahu fikum. Dan ini sangat mengerikan dan menakutkan. Maka kita berupaya dengan ilmu agama dan amal yang kita terus wujudkan di dalam hidup, bisa menjadikan ketika marah mendapatkan taufik dari Allah tabaraka wa ta'ala, bisa mengerem marah, bisa mengendalikan marah, atau kita barakallahu fikum bisa melawan sifat marah itu, rahimani wa rahimakumullah. Ini salah satu dari 4 pilar menjadi rukun al-kufur. Marah, barakallahu fikum. Coba antum perhatikan baik-baik, apa yang akan terlahir ketika sifat angkuh dan sombong menjadi dasar penolakan terhadap keberadaan Nabi Saleh alaihissalatu wassalam. Wa ma'adhali fahuwa syakhsun wahidun inna idan ay ini taba'nahu wa huwa fi hadhil halah la fi dhalali wa su'ur ay la dhaluna ashkiya. Bersamaan itu dia seorang diri. Ya, kalau kami ikuti dia seorang diri, berasal dari tengah-tengah kami yang bukan raja, bukan orang yang terpandang, orang besar. Kalau kami ikuti dia dalam kondisi demikian, maka kami berada di dalam kesesatan dan kecelakaan. La dhalun ashkiya. Kata beliau, wa hadzal kalamu min dhalalihim wa syaqaihim. Fa innahum ya anafu ayyad ayattabi'u rasulan minal bashar wa lam ya'nafu ayyakunu 'abidin lisyajari wal hajari. Kata beliau barakallahu fikum, ucapan ini muncul, kenapa muncul? Karena kesesatan yang ada pada mereka dan kecelakaan hidup yang ada pada mereka. Sesungguhnya mereka marah, tidak senang, menolak, tidak suka untuk mengikuti Rasul, seorang Rasul dari kalangan manusia. Namun mereka tidak merasa tersinggung, tidak merasa marah untuk mereka menjadi budak-budaknya pohon dan budak-budaknya hajar, yaitu batu. Dia sujud ya di hadapan pohon-pohon, dia sujud di hadapan al-hajar, yaitu batu-batu, barakallahu fikum. Subhanallah, dia tidak marah ya, fa innahum anafu, mereka tersinggung, mereka marah, jengkel, menolak untuk mengikuti Rasul dari kalangan manusia. Namun mereka tidak merasa terhinakan, terendahkan di saat mereka itu menjadi ya budak-budaknya asyajar, yaitu pohon, wal hajar, batu, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian beliau mengatakan, a'ulqiyadzikru alaihi min bainina ay kaifa yakhussuhu Allahu min bainina wa yanzilu alaihi dzikr fa yumaziyatin khassahu min bainina. Lalu dia diberikan wahyu di tengah-tengah kami, bagaimana Allah jalla wa ala mengkhususkannya di tengah-tengah kami Kemudian turun atasnya adz-dzikr, yaitu wahyu. Apa sih keistimewaan yang dengannya Allah mengkhususkannya di tengah-tengah kami? Allahu Akbar. Jadi, dengan sifat angkuh dan sombongnya, tidak menyentuh terkait dengan Nabi Saleh sebagai manusia biasa, namun menyentuh keputusan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Padahal Allah Jalla wa Ala yang mengatakan, wa huwa a'lamu hayya wa ya'la a'lamu haythu yaj'alu risalatah. Catat di Allah ada. Wa huwa a'lamu haythu yaj'alu risalatah. Allah Jalla wa Ala Maha mengetahui kepada siapa risalahnya ini akan diberikan. Allah Jalla wa'ala sudah menyebutkan, haitu yaj'alu risalatah. Dia Allah Jalla wa'ala yang maha mengetahui. Sekarang kebijakan Allah Jalla wa'ala, ilmunya Allah Jalla wa'ala, kepada siapa risalah ini diletakkan atau diberikan, karena sifat angkuh dan sombong diragukan. Barakallahu fikum. Sudah menjurus kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ini sangat berbahaya. Ketika kita membaca kalamnya Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, ternyata semua sifat-sifat ini bersangkutan. Marah akan bisa melahirkan barakallahu fikum al-hasadu, marah akan bisa melahirkan sombong, marah akan bisa melahirkan ujub, berbagai macam. Semuanya akan berkaitan, nas'alullah salamatal afiyah. Maka sekali lagi kita terus meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar ilmu yang kita pelajari, yang kita sabari diri padanya, mendapatkan keberkahan barakallahu fikum dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena bila ilmu itu sudah tercabut manfaatnya dari hidup kita ini, tidak akan ada lagi harapan kebaikan. Walaupun engkau telah menghafal Al-Quran, walaupun engkau telah menghafal sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, menyelesaikan banyak kitab barakallahu fikum, apabila sudah tidak berguna atau bermanfaat, akan menjadi ya hujjah alaina, menjadi penggugat buat kita di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Nas'alullah salamatul afiyah. Wa akhiru da'wan anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.